berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan ini dari kitab Lukas. Kalau kita lihat konteksnya di bagian atas sebelum teks ini, judulnya, para ahli memberi judul di situ, pemberitaan yang pertama tentang penderitaan Yesus dan cara-cara mengikut Yesus. Di atasnya sebelumnya ada judul juga tentang pengakuan Petrus. Di atasnya itu pengakuan Petrus. Ketika Petrus mengakui Yesus, dia mengatakan engkau adalah Mesias. Tetapi di dalam Matius dan Markus dengan jelas sekali dikatakan seperti itu, pengakuan Petrus, dan ketika setelah disampaikan Yesus menyampaikan tentang penderitaannya, Petrus langsung mengatakan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Namun apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Kaget ya? Enyahlah iblis. Engkau menjadi batu sandungan terhadap penyelenggaraan kerajaan Allah. Nah, hal ini diungkapkan terutama di ayat yang ke-23. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu, masih mau hidup? Semua masih mau hidup? Kalau begitu kita tidak masuk di sini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kalau misalnya saya bawa pisau, misalkan ini pisau, saya mau bunuh yang baju hitam ini, kira-kira baju hitam ini akan bikin apa? Ya? Melawan dulu. Kalau dia kalah, saya juga takut ini karena badannya gede, badannya besar. Kalau dia melawan, saya pegang pisau. Kalau dia agak kalah, dia akan lari. Orang akan berusaha mempertahankan nyawanya. Mana ada orang mau dibunuh? Ya, tikam nih, cari yang lembek. Tidak ada. Tikam, ya. Apalagi lagi marak-maraknya begal sekarang ya. Sekarang Makassar itu jam-jam setengah 10, jam 10, sudah sepi. Bahkan ada kemarin supir truk disuruh ambil kiriman, langsung dia mengatakan, sudah jam 10, saya tidak mau lagi. Ini supir truk loh, muka sangar, tapi hati bunga. Muka rocker, ternyata hati dangdut. Ketika kita umumnya akan mempertahankan nyawa kita. Saya memberi tema keseluruhan ini adalah cara, bagaimana kita cara untuk masuk surga. Cara masuk surga. Lagi dicari ini, calon penghuni surga. Syarat yang pertama beriman dan suka beramal dan soleha. Pekerjaan ya enggak harus pengusaha, enggak harus, ya pokoknya yang enteng-enteng aja lah. Gaji tergantung keinginan. Jaminan tidak ada PHK seumur hidup. Tapi sebenarnya yang mau ditungkapkan di sini, kadang kita berpikir bahwa untuk menggapai surga, mendapat sukses itu lurus-lurus saja. Yang penting kita datang ke apalagi DF ya. DF tiap hari Rabu. Datang hari Minggu ke gereja, hidup baik sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama orang tua. Mungkin kita berpikir bahwa itulah gampang. Tetapi ternyata ketika kita menjalani untuk masuk surga, wah, garisnya begini. Kalau ini tali benang sudah susah untuk diluruskan, dicabut supaya, kalau benang kan kalau sudah berkumpul-kumpul pasti akan susah untuk diluruskannya. cabut satu-satu. Sama juga kalau kabel ini tergulung-gulung. Surga itu ternyata susah. Susah-susah gampang sebenarnya. Ya. Cara masuk surga seperti cara gajah masuk kulkas. Bagaimana cara gajah masuk kulkas? Ya? Bagaimana caranya kita masukkan gajah ke dalam kulkas? Yang keras? Buka pintunya, baru masukkan gajahnya. Terserah gajahnya muat atau tidak, yang penting buka dulu pintunya. Kalau kita memasukkan jerapah dalam kulkas, bagaimana? Buka pintunya, keluarkan gajahnya, baru masukkan dulu jerapahnya. Ya kan? Kalau misalnya terjadi kongres seluruh binatang, singa sebagai raja hutan mengumpulkan seluruh binatang, siapa yang tidak hadir? Ya? Jerapah, karena dia di mana? Dalam kulkas. Jangan sampai kita nanti kayak jerapah ya. Sebenarnya sudah dikumpulkan orang, kita masih dalam kulkas. Kemudian kalau kita sementara ada orang mau menyeberang ke sungai, di situ sungainya itu katanya orang banyak sekali buayanya dan dalam. Bagaimana cara kita menyeberang? Ya? Menyeberang saja. Ya, karena buayanya ikut kongres binatang tadi. Sebenarnya kadang kita berpikir sangat susah bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas, bagaimana masuk surga, bagaimana memasukkan jerapah, bagaimana menyeberang. Tetapi ada jalan, selalu ada jalan untuk sampai kepada surga itu, sampai pada tujuan kita. Jangan terlalu dipikirkan, tetapi hayati dan nikmati. Surga, Bapak Ibu, rekan-rekan muda sekalian, surga sebenarnya itu adalah suatu tempat yang membahagiakan. Anda mau masuk surga atau neraka? Gambar yang pertama tadi, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang masuk neraka? Angkat tangan. Siapa yang tidak mau masuk dua-duanya? Angkat tangan. Ah, tidak ada. Orang mau masuk surga. Kalau ditanya, kalau kita ditanya semua, apa yang paling Anda butuhkan atau apa yang paling penting bagi Anda? Jawabannya apa? Apa yang paling penting? Coba di sebelah kiri ini, Ray ini. Apa yang paling penting bagi Anda? Oksigen. Oksigen supaya tetap hidup. Ya, boleh. Silakan, apa lagi? Hah? Iman, apa lagi yang paling dibutuhkan? Makan, ya makan. Kalau tidak makan bisa mati ya. Oksigen, makan, tidak minum. Itu satu paket loh. Kalau makan tidak minum nanti keselek. Kalau yang sebelah sini? Ya? Cinta, cia. Kata orang Makassar, cinta itu buta. Cinta itu cendolo natape. Makanya orang biasa katakan, makan kok itu cinta? Apalah cinta di bagian belakang cinta? Kita mengerti karena di belakang ini masih muda-muda semua. Kayaknya jomblo juga ya. Yang di sini? Kebahagiaan. Oke, kebahagiaan. Apalagi? Iman dan kepercayaan. Begitu banyak sebenarnya apa yang diinginkan dalam kehidupan kita. Mungkin berupa materi, harta. Dalam segi emosi, kebahagiaan. Makanan bisa juga, minuman. Cinta katanya. Cinta juga. Dan memang itu cinta, sebenarnya cinta yang paling berharga. Cinta kasih ya, cinta. Karena dalam sebenarnya cinta itu ada beberapa macam. Ada cinta eros, bukan eros selaun seven, bukan. Cinta eros, cinta afilia, cinta agape, dan cinta yang paling tulus. Ada juga yang mengatakan iman dan kepercayaan. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Surga itu umpamanya kebahagiaan. Dan saya yakin tujuan orang hidup di dunia ini dan hidup nanti di akhirat adalah kebahagiaan. Orang mau masuk surga karena di surga ada kebahagiaan. Orang juga hidup di dunia mau bahagia. Maka menurut banyak orang, salah satu hal yang membuat kita bahagia adalah harta. Maka orang mencari harta. Ada juga yang mengatakan wanita. Orang bahagia kalau ada pendampingnya, entah ya laki-laki atau perempuan, yang penting ada pendampingnya. Itu juga kebahagiaan. Maka tadi ada yang mau cinta. Ada juga lagi yang mengatakan nama baik, kehormatan. Siapa tidak senang, siapa tidak bahagia kalau disanjung-sanjung, apalagi cewek-cewek. Untuk yang mau masih jomblo di belakang, kalau mau dapat cewek, sanjung-sanjunglah cewek, ya. Biar badannya kayak ada gumpalan di mana-mana. Wih, kurusnya badanmu, bagus sekali bodimu. Wih, tuh badannya seperti gitar Spanyol. Kulitnya kuning langsat dan lain sebagainya. Tapi itu nanti, kursus pribadi. Banyak hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang paling diutamakan adalah, dan saya yakin kita setuju semua, kalau kita mau masuk surga, tujuannya adalah untuk mencapai hidup bahagia. Dan sebenarnya di dunia ini, kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Surga adalah kebahagiaan. Don't worry, be happy. Ada lagunya sangat bagus ya. Don't worry, be happy. Ini mantan saya yang pertama. Mantan majikan, bukan mantan pacar. Langsung pikirannya, pasti yang masih muda-muda itu. Masih jomblo juga ya. Masuk surga, saya merenungkan kita akan bisa masuk surga sesuai dengan bacaan tadi. Kita akan masuk surga ketika kita, ketika aku itu. Dikatakan tadi dalam ayat 23 ya kan? Ketika kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Maka semuanya tadi bersambung, ada benang merahnya. Di sana iman, kepercayaan, di sini kebahagiaan, di sini soal hidup. Itu semua berkorelasi, ada hubungannya. Bagaimana kita mau hidup kalau tidak makan dan minum? Bagaimana kita hidup kalau tidak ada nafas? Bagaimana kita mau percaya kalau tidak ada, kalau kita mati? Dan bagaimana kita bahagia? Nah, kita bahagia ketika menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itulah menjadi murid Yesus yang sejati. Cara menjadi murid Yesus yang sejati adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saya bersharing sedikit. Dulu ketika masuk seminari, biasa ada yang mengatakan, apalagi kebanyakan keluarga saya itu Protestan. Protestan, ada juga yang Islam. Hanya bapak saya yang Katolik dari keluarga besar. Dan hanya mama saya yang Katolik dari keluarga besar. Bapak saya dulu sekolah di SMP Katolik, akhirnya ikut pastor, masuk jadi Katolik. Mama saya karena menikah dengan bapak, maka masuk Katolik. Jadi orang sulit percaya kalau saya masuk jadi pastor keluarga-keluarga besar saya. Selalu dikatakan, ih kasihannya mi kamu, nanti tidak ada anakmu. Itu salah satu yang paling sering saya dengar ketika pulang ke rumah liburan waktu di seminari. Namun saya renungkan, salah satu memang yang dibutuhkan seperti yang dikatakan Gary tadi adalah cinta. Dan cinta memang hal yang paling berharga dalam kehidupan. Paling berharga. Orang semua membutuhkan kasih sayang, cinta. Menyangkal diri di sini sebenarnya adalah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dites, pastor-pastor kalau dites, saya yakin semua lelaki sejati. Saya yakin. Normal. Dan apa ya? Mungkin banyak juga yang suka. Pasti ada cewek yang suka, pastilah. Saya beberapa kali waktu masih frater dekat dengan ditembak oleh beberapa orang. Tetapi dalam akhirnya saya mau merenungkan bahwa penyangkalan diri ketika membaca lagi teks ini, mungkin inilah yang dikatakan menyangkal diri untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa yang menikah itu tidak menyangkal diri, bukan. Justru orang yang menikah itu melanjutkan karya Tuhan. Karena karya Tuhan yang paling pertama adalah apa? Dalam kitab suci. Menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya termasuk manusia. Dan hidup berkeluarga itu melanjutkan karya Tuhan menciptakan manusia-manusia yang baru. Ini bentuk pengungkapan, bentuk penyangkalan diri sebenarnya salah satu untuk permenungan bagi kami. Dalam kehidupan kita yang lain, penyangkalan diri itu bisa dalam bentuk berbagai macam hal. Terutama kita pada masa Prapaskah ini. Misalnya, ada daging yang begitu enak. Rokok, bir, wine. Wah, enak sekali nih. Tapi masa Prapaskah, mau tidak mau saya harus menyangkal keinginan-keinginan saya. Mau tidak mau saya harus menahan diri keinginan-keinginan saya. Sebenarnya itulah menyangkal diri. Karena semua orang ingin kesenangan. Agak beda-beda tipis kesenangan dengan kebahagiaan. Setiap orang mau senang. Dan hati-hati, hampir semua hobi kesenangan membuat orang jatuh dalam dosa. Hati-hati. Contoh sederhananya. Siapa yang tidak suka nonton? Siapa yang tidak suka nonton? Semua suka nonton? Tidak suka nonton, Pak? Tidak suka nonton? Nonton berita, nonton olahraga, nonton tinju, nonton sepak bola, tidak suka juga? Tidak. Sama sekali tidak. Satu, dari sekian ribu orang yang ada di sini hanya satu yang tidak suka nonton televisi atau nonton film dan sebagainya. Atau tidak pernah ke bioskop. Lagi keluar film baru ini, apa ya? Dragon Blade sudah lama. Hampir contoh sederhana adalah nonton. Bapak sukanya nonton, biasanya bapak-bapak suka nonton apa? Nonton bola. Gampang sekali kalau suka nonton bola, beli bola di toko, bawa ke rumah, taruh di atas, nonton terus. Nonton pertandingan sepak bola ya. Nonton pertandingan sepak bola. Ibu-ibu suka nonton apa? Ya? Ibu-ibu suka nonton bola tidak? Tidak? Suka? Ada beberapa yang suka, tapi sedikit yang suka. Ibu-ibu suka nonton apa? Sinetron? Mahabharata? Film Korea? Waktu zaman saya masih remaja itu pas lagi munculnya itu FC. Ibu-ibu suka nonton sinetron ya atau film Korea? Sama dengan anak-anak juga? Ya, anak-anak kecil itu suka nonton film kartun. Kalau orang suka nonton, biar dipanggil, Pak, makan dulu, kita doa bersama. Nanti pitu makan deh. Doa moko dulu, nanti pisah ya. Atau masih mending itu, kalau nonton bersama, akhirnya, Pak, putar dulu sinetron. Masa itu bola orang bodoh-bodoh kejar-kejar bola di dalam. Kasihkan saja masing-masing bola. Akhirnya, kau ini sinetron-sinetron terus. Saya mau nonton bola. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran. Untungnya kalau tidak terik-terik rambut. Ya. Kalau sudah semakin terik-terik rambut. Datang lagi anak-anak. Pak, film kartun. Mau nonton Teletubbies, mau nonton Upin dan Ipin. Atau Naruto. Akhirnya bertengkar. Ini terjadi, saya biasa lihat kalau pulang ke rumah. Bapak saya suka nonton berita. Ada cucunya, ponakan saya, suka sekali film kartun. Kemudian, itu biasanya bertengkar antara nenek dan kakek. Makanya bapak kasih masuk televisi satu di kamar supaya tidak diganggu kalau nonton berita atau nonton sepak bola atau tinju. Itu, kesenangan-kesenangan kita seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Konkretnya lagi, contoh yang paling sederhana lagi, Kalau kita suka jalan-jalan ke mall lah. Jalan-jalan ke mall, shopping. Kita suka akhirnya jalan-jalan sampai tengah malam. Belum lagi kalau sudah tengah malam masih terbuka bioskop, masuk lagi ya, ambil yang midnight-nya. Selesai midnight, nongkrong lagi di Fireflies. Sampai subuh. Setelah itu tiba keluar dari misalnya dari TSM, wah nongkrong lagi di Pantai Losari. Pas malam minggu ini ya, kan besok tidak kerja. Besoknya tidak bangun-bangun, padahal harus pergi ke gereja. Kesenangan-kesenangan kita seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Maka Yesus mengatakan yang pertama untuk mengikuti aku itu, kita harus pertama-tama menyangkal diri dulu. Menyangkal keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Karena seringkali apa yang kita inginkan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib artinya kita rela menerima apa yang diterima juga oleh Tuhan. Salib dalam tanda kutip ya. Salib kadangkala orang mengartikan salib itu sebagai penderitaan. Betul enggak? Betul? Tapi tidak semua penderitaan itu salib. Penderitaan yang dikatakan salib adalah ketika kita menderita demi kebaikan. Kalau misalnya anak muda jalan di naik motor di jalan, dia neng, dia nyalip-nyalip, patek-patek lagi mobil, tiba-tiba bunyi, buk, jatuh. Itu salib bukan? Bukan, karena itu kesalahannya sendiri. Itu tolo-tolo katanya ya. Tapi banyak anak muda seperti itu. Artinya banyak yang tolo-tolo. Dan kadang-kadang kita juga. Kemudian penderitaan yang dikatakan salib adalah ketika kita menderita karena kebaikan. Dalam keluarga, mungkin ibu kurang istirahat. Harus bangun pagi-pagi jam 5 atau setengah 5. Menyiapkan makanan untuk keluarga. Habis itu bekerja, pokoknya bersih-bersih rumah. Itu bisa menjadi salib karena demi kebaikan orang. Kita menolong orang di jalan, akhirnya uang kita keluar, atau bahkan kita membantu orang, itu bisa jadi salib karena demi kebaikan orang. Dan yang terakhir adalah mengikuti Yesus. Sebenarnya ini agak gampang-gampang susah. Ada satu permainan, tapi saya harap kita bisa ikut semua. Boleh? Boleh? Kata orang, perintah Tuhan harus diikuti. Perintah Yesus harus diikuti. Kalau bukan perintah Yesus, jangan diikuti. Mau masuk surga enggak? Maka harus ikuti perintah. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Perintah Tuhan harus diikuti. Maka gampang. Kalau ada kata Yesus bersabda, lakukan apa yang setelahnya ya. Kalau tidak ada kata Yesus bersabda, jangan dilakukan. Kita tes. Yesus bersabda, angkat tangan kanan. Sekarang tangan kiri. Oh, ada yang belum mengerti. Sekarang Yesus bersabda, turunkan tangannya. Kalau ada kata Yesus bersabda, diikuti. Kalau tidak ada kata Yesus bersabda, jangan diikuti. Jadi mengerti? Sebenarnya kalau dalam ini biasanya dihukum kalau ada yang salah. Oke, kita tes. Yesus bersabda, berdiri. Tidak ada yang ngantuk kalau begini nih. Yesus bersabda, pegang hidung. Sekarang mulut. Ya. Ada yang salah. Ada yang pegang mulut. Bohong itu. Ada yang pegang mulut ya. Yesus bersabda siap. Yesus bersabda hadap kanan. Gerak. Ya, enggak ada yang tidak tahu kanannya di mana. Sekarang menghadap ke sini semua. Menghadap ke sini. Ya. Ya, oke, sekarang ke sini. Ada lagi. Yesus bersabda menghadap ke depan. Yesus bersabda lompat satu kali. Sekali lagi. Ya. Oke, tidak usah terlalu lama, waktu kita tidak terlalu banyak. Silakan duduk. Nah, cuma satu yang masih berdiri. Oh, masih dua. Ada kata Yesus bersabda enggak? Iya, maka. Oke, Yesus bersabda, silakan duduk. Sebenarnya permainan ini sangat sederhana tetapi begitu menginspirasi. Mengikuti Yesus itu gampang-gampang susah. Dan ingat, di dalam dunia ini begitu banyak godaan yang kadang berusaha untuk membingungkan kita. Saya tadi sekaligus pemerintah, sekaligus membingungkan, sekaligus jadi setan. Yesus sekaligus setan. Saya sengaja memegang telinga, padahal seharusnya pegang hidung. Saya lompat lagi. Itu banyak godaan. Dan setelah kan Anda temukan godaan-godaan yang paling banyak mengenai Anda. Mungkin itu tadi ya, soal harta, soal makanan, soal nama, kehormatan, mungkin juga soal wanita atau laki-laki, bisa saja. Maka hati-hati terhadap godaan untuk mengikuti Yesus. Ini sebenarnya satu kesatuan. Menyangkal diri kadang susah kita laksanakan karena demi kesenangan-kesenangan kita. Apalagi kalau begitu banyak godaan dunia. Sekarang ini begitu banyak dengan adanya gadget, dengan adanya televisi, dengan adanya internet dan begitu. Waktu saya masih ingat waktu pertama kali terakhir sebelum ini saya memberikan materi di sini, saya memberikan begitu banyak fenomena kan? Fenomena ada 13 fenomena yang sering menggoda manusia. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Maka ada lagu yang ketika saya tabisan tahun 2012 sangat saya suka nyanyikan. Lagunya 17 kali lalu menemukanmu. Setelah saya berjuang sekian tahun di seminari, akhirnya saya menemukan cinta yang sejati, yaitu Yesus Kristus menemukan. Kita sampai jam berapa ini? Jangan sampai terlalu lama. Sebenarnya saya mau nyanyi tapi tidak jadi. Ya? Itu lagunya sangat mengena. Ini terkait dengan penyangkalan diri. Cinta seperti yang dikatakan Giri adalah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh manusia. Justru hal atau sesuatu yang paling Anda harapkan itu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah tiga hal tadi, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik menurut kita untuk Tuhan. Kalau Anda mengatakan keluarga yang paling baik, ikut sertakanlah keluarga setiap hari di dalam doa, terutama dalam gereja. Kalau Anda mengatakan harta yang sangat berguna bagi saya, persembahkanlah itu juga kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan diri saya yang paling berharga, persembahkanlah kepada Tuhan. Di C atau di bass? Saya tidak hafal seirna. Separuh nafasku saat ini berhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari dan mencarinya seorang yang ku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktuku di seminari. Kita ulang sama-sama refrennya. Saya tidak pernah hati waktu itu. Ini pengalaman pribadi saya ketika mau tabisan, saya mengatakan bahwa menyangkal diri, mengikut salib itu dan mengikut Yesus, mungkin itu yang jalan saya masuk surga. Bagi jalan Anda, bagi Anda jalan menuju surga adalah hidup berkeluarga. Karena berkeluarga juga adalah cara untuk melanjutkan karya Allah. Masih ada satu, minta tolong ditampilkan lagi tadi. Dan surga adalah tempat kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan itu, surga itu, ketika kita, dalam refleksi saya, ketika aku itu menerima apa yang ada, menikmati apa yang ada, yang tersedia, dan melepaskan segalanya. Suatu saat kita akan melepaskan semuanya. Sekarang kita menerima apa yang ada. Diri kita, orang yang ada di sekitar kita, barang-barang yang diberikan kepada kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang akan bahagia kalau bisa menerima. Tapi orang yang tidak menerima tidak akan bahagia. Contohnya saja, misalnya istrinya sudah sangat cantik, body seperti gitar Spanyol, kulit kuning langsat, rambut panjang terurai, lurus, agak dicatok sedikit di bawahnya. Wanita sekarang, cewek-cewek sekarang kalau tidak kemana-mana biasanya yang di dalam tas itu adalah catok. Nah, karena dicatok jadi sangat licin, naik semut naik pun tergelincir dari atas. Cur. Kemudian tinggi semampai ya, semeter tak sampai. Tapi kalau tidak bisa menerima istrinya ini, maka orang itu bahagia tidak? Tidak. Kalau kita menerima, mungkin ada cacat pada diri kita. Mata kurang bagus, muka juga tidak ganteng-ganteng amat, tidak good looking. Ya, begitu-begitu Tonji. Tapi kalau kita menerima, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak menerima, baru satu jerawat sudah stres setengah mati. Akhirnya datang teman-temannya. Teman-temannya jerawat karena stres, tidak menerima, muncul lagi yang lain karena kurang menerima. Ini beda dengan menerima apa adanya, bukan? menerima apa adanya itu pasrah saja. Ya terserah milah, ini mi nasibku. Maka orang tidak bisa berkembang kalau menerima apa adanya. Tapi kalau menerima apa yang ada, itu kita tetap menjaga apa yang diberikan. Make up tidak masalah, itu artinya bahwa kita mencintai bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Kemudian yang kedua, menikmati apa yang tersedia. Contoh konkretnya kalau di rumah, di situ disiapkan spaghetti, ada rica-rica, ada kalau orang Manado ada paniki, orang Toraja ada RW, RT pun juga ada. Dan segalanya ada tersedia, tetapi kalau dia tidak bisa menikmati, maka dia bahagia enggak? Di rumah meskipun hanya ada nasi, tambah sedikit tempe, wah enak juga tempe. Ada papiong. Papiong wah semakin enak kalau begitu. Ada papiong, ada juga bupiong. Ada hanya ada garam, cabe, lombok, sambal, ada kecap sedikit, tapi kalau kita bisa menikmati makan, maka kita akan bahagia. Dan yang terakhir, saya lebih cepat, melepaskan. Suatu saat, orang semuanya akan melepaskan apa yang ada, segalanya. Salah satu syarat masuk surga adalah orang harus meninggal dulu. Dan ketika kita meninggal, kita melepaskan segalanya. Melepaskan tubuh kita, melepaskan harta-harta kita, melepaskan keluarga kita. Dan banyak orang galau sekarang, banyak orang stres karena sulit melepaskan. Diputus pacarnya, akhirnya nangis Bombay selama 3 bulan. Karena sulit melepaskan pacarnya. Kita ditinggal orang yang kita cintai, entah karena pergi atau meninggal, kita begitu lama berduka. Berduka wajar secara manusiawi. Tetapi ketika kita begitu larut, sulit melepaskan, ada kayaknya yang kena ya, baru diputus mungkin, maka kita akan sulit bahagia. Maka mungkin kita mengatakan, ah saya masih susah melepaskan karena saya masih muda, masih banyak anak-anak muda, masih banyak anak kecil, masih muda-muda yang ada di sini. Tapi suatu saat ketika kita sudah ada di bagian pertama di atas, suatu saat kita akan di bagian bawah. Dan kita akan melepaskan segalanya. Maka contohlah tukang parkir. Contohlah tukang parkir. Tukang parkir walaupun banyak mobil di daerahnya, tetapi dia tidak sombong. Karena dia sadar bahwa mobil-mobil kendaraan yang ada dimiliki itu hanya titipan. Suatu saat yang punya kendaraan itu akan mengambilnya. Kita semua sebenarnya adalah tukang parkir. Apa yang ada pada diri kita, tubuh kita, bahkan nafas kita, ceweknya kah, cowoknya kah, suaminya kah, istrinya kah, keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya, dan lain sebagainya, itu semua titipan. Kita hanya tukang parkir. Coba pegang jantungnya semua. Pegang. Salah satu bukti bahwa orang masih hidup adalah detak jantungnya masih berdetak. Coba rasakan detak jantungnya. Sekarang katakan pada jantungnya, berhenti. Sekarang sama-sama satu sambil pegang jantungnya. Masa jantungnya di sini? Di sini lebih parah lagi kalau didengkul. Sudah rasakan detaknya? Sekarang katakan berhenti. 1, 2, 3. Belum keras semua. 1, 2, 3. Ada yang berhenti? Sudah berhenti? Belum? Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Lebih keras. Ternyata kita tidak bisa menghentikan jantung kita begitu saja. Itu salah satu bukti bahwa kita tidak berhak atas kehidupan kita. Ya, saya tanya lagi yang baju hitam. Baju siapa namanya? Minta maaf. Freddy. Freddy lahir dari siapa? Freddy lahir dari ibu, hasil kerjasama yang baik dengan bapak. Pasti. Mana ada orang lahannya lahir. Ibu lahir dari siapa? ya, nenek, ibunya ibu atau nenek, nenek lahir dari ibunya nenek atau neneknya ibu, sama saja, jangan pusing. Neneknya ibu atau ibunya nenek lahir dari siapa? Neneknya nenek. Neneknya nenek lahir dari siapa? Nenek moyang. Oke, itu jawaban putus asa karena takut ditanya terus, akhirnya nenek moyang keluar. Dan nenek moyangnya manusia siapa? Nenek moyangnya Freddy siapa? Berdasarkan kitab suci, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah. Atau dalam kejadian bagian perikop pertama, kejadian pertama langsung diciptakan begitu saja oleh Allah. Nanti perikop kedua baru dikatakan dari debu tanah. Maka memang kita berasal dari Allah. Kita semua berasal dari Allah. Kalau ditelusuri seperti itu, maka kita semua berasal dari Allah. Apa yang kita miliki ini berasal dari Allah. Kehidupan, barang, bahkan tubuh kita berasal dari Allah. Meskipun teori Darwin mengatakan nenek moyangnya manusia itu, semoga kita tidak sama-sama, nenek moyangnya manusia itu monyet, pertanyaan selanjutnya, monyet itu dari mana? Ya? Mamanya monyet, betul sekali. Mamanya monyet. Mamanya monyet dari neneknya monyet dari neneknya, mamanya neneknya monyet, dan seterusnya begitu, maka sampai juga akan ditelusuri sampai ke belakang bahwa nenek moyangnya monyet itu adalah Allah. Monyet pun berasal dari Allah. Maka teori Darwin itu semakin menguatkan soal keberadaan Allah. Dan kita semua berada dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terakhir ini. Kalau Anda parkir di suatu tempat, ketika ada lecet pada mobil Anda atau hilang spionnya, siapa yang akan Anda cari? Tukang parkir, betul? Tukang parkir. Dan apa yang akan dibuat kepada tukang parkir? Mungkin akan dimarah-marahi, dituntut, disuruh ganti rugi, ya kan? Kita sekali lagi, kita semua adalah tukang parkir. Kita dititipi mobil oleh Tuhan berupa diri kita, berupa keluarga, berupa orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat dan lain-lain sebagainya, termasuk juga alam semesta. Maka kalau ada yang rusak pada diri Anda, entah karena narkoba, entah karena minuman keras, entah karena lain sebagainya, atau apa yang rusak pada orang yang dipercayakan kepada Anda, yang dituntut adalah tukang parkirnya, yaitu kita. Maka jagalah baik-baik apa yang Tuhan berikan kepada kita, diri kita bersama orang yang diberikan Tuhan kepada kita. Mumpung kita dalam masa Prapaskah, saya yakin kita semua pernah merusak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tukang parkir, kemudian kita merusak apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Kalau misalnya kita tukang parkir, ya bayangkan saja tukang parkir kendaraan, apa yang akan dilakukan? Mungkin akan mengganti. Pertama pasti minta maaf. Kalau tukang parkir marah-marah sama yang mau dititipi barangnya, dia bisa dipenjarakan, dia bisa dituntut. Tapi kalau tukang parkir yang baik, dia akan minta maaf. Demikian juga kita diberikan waktu setiap hari untuk meminta maaf ketika kita merusak. Syukur-syukur kalau kita jaga terus dengan baik. Tetapi ada waktu masa Prapaskah diberikan kepada kita ketika kita merusak kendaraan titipan Allah kepada kita. Untuk itu mari kita memperbaikinya. Ini tidak usah, lebih terakhir ini. Untuk bisa sampai pada kebahagiaan, cintailah dirinya. Karena ketika kita bisa mencintai diri kita, kita juga akan mencintai yang lain. Lakukanlah yang baik. Always forgive, selalu memaafkan. Banyak orang stres galau karena tidak bisa memaafkan. Paling menderita kalau tidak bisa memaafkan. Dan banyak orang luka-luka batin karena tidak memaafkan. Harm no one, jangan menyakiti siapapun. Kalau kita belum bisa membahagiakan seseorang, paling tidak kita tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, be positif. Ini untuk mencapai kebahagiaan, mencapai surga. Surga itu tidak harus setelah kita meninggal. Tidak, kebahagiaan bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan terutama kebahagiaan kekal akan kita temukan nanti setelah kita lepas dari dunia ini. Maka ingatlah seperti tukang parkir tadi, jagalah baik-baik kendaraan yang diberikan kepada kita. Allah memberkati kita semua. Tidak dijaga dengan baik. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau sekali lagi menundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Bapa yang Maha Rahim, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau yang telah mengajar kami saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami percaya ketika firman-Mu Engkau taburkan di tempat ini, kami percaya